Hadirin setelah konferensi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, berikutnya akan kita simak pidato politik Hizbut Tahrir Indonesia yang berjudul Indonesia Pasti Dengan Syariah dan Khilafah. Pidato akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Rasyid Supriyadi, Magister Hukum Islam, Ketua DPD 1 HTI Bali. Kepada yang terhormat Bapak Rasyid Supriyadi, kami persilakan. Kami berhormat dan berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'ad. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, peserta konferensi Bapak Umat rahimakumullah. Sudah sejak pagi hari tadi hingga kini kita sudah mendengarkan dan melihat beberapa paparan yang disampaikan oleh para pembicara, mulai dari Bapak Profesor Dr. Fahmi Amhar, kemudian juru bicara Hizbut Tahrir yaitu Bapak Ismail Yusanto, kemudian juga Bapak Dr. Chandra Priyono dan yang lainnya. Kita menjadi paham, kita menjadi jelas bahwa ada yang salah di negeri ini. Satu ungkapan yang tepat adalah ironi, sangat ironi, negeri yang kaya raya ibarat jambut katulistiwa, tetapi rakyat dan negerinya miskin papa. Kita harus tahu apa yang menyebabkan hal ini. Sebab kalau kita tidak tahu apa pangkal utama persoalan ini, maka solusinya juga tidak akan tepat. Dari beberapa pemaparan dan analisis yang kita gali, yang kita cermati, ada dua sebab pokok yang menjadikan diam dari kehancuran dari letakannya negeri ini, yaitu sistem yang rusak dan bobrok yang diterapkan di negeri ini, yaitu sistem kapitalisme, liberalisme. Yang kedua adalah penguasa yang tidak amanah dan korup. Dua pangkal inilah yang menyebabkan negeri ini seperti ini. Hadirin hadirat, peserta konferensi Tokoh Umat rahimakumullah. Mengenai diterapkannya sistem kapitalisme liberalisme di negeri ini, tentu kita tidak bisa menyari dan dokumen resmi negara. Tidak tertera dan dokumen resmi negara bahwa negeri ini menerapkan kapitalisme liberalisme, tidak akan pernah ada. Tetapi secara kasat mata kita bisa menyaksikan bahwa yang diterapkan adalah memang sistem kapitalisme dan liberalisme. Ciri utamanya mudah sekali untuk menyatakan negeri ini memang menerapkan hal itu, yaitu memberikan seluas-luasnya pengelolaan sumber daya, khususnya sumber daya alam, kepada pihak swasta, kepada mekanisme pasar. Pasar bebas itu salah satu ciri utama diterapkannya sistem kapitalisme liberalisme. Konsekuensinya adalah negara dipinggirkan di dalam mengurusi rakyatnya. Negara tidak hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Bahkan negara secara resmi mengatakan hanya berfungsi sebagai regulator saja. Negara hanya mengatur lalu lintas modal saja. Kita sudah mengetahui bahwa ketika modal yang berjalan, maka pemilik modallah yang berkuasa, kapitalislah yang berkuasa. Lihatlah undang-undang migas yang sudah dikaparkan tadi di depan. Undang-undang migas yang berbuat buatan 2001 jelas-jelas mengatakan bahwa di dalam pasal-pasalnya menyebutkan mengerahkan sektor hulu kepada mekanisme pasar. Dia cukup menipu. Sektor hulu masih bersejak zaman kejajahan Belanda, kejajahan Jepang terus dikuasai oleh swasta dan asing. Tetapi tidak cukup, bahkan sektor hulu itu diberikan sekalian. Sektor hulu meliputi eksplorasi, eksploitasi. Sektor hulu meliputi pemasaran, eceran, BBM, kompensi-kompensi diberikan yang selama ini dikuasai atau ditekan satu-satu dari Pertamina, sekarang tidak diserahkan kebebasan sektor dan mekanisme pasar, pasar bebas, maka investasi dan SPBU itulah yang menjadi maksud dari Undang-Undang Migas 22 tahun 2001. Undang-Undang Migas 22 adalah contoh dari undang-undang yang sangat sangat kapitalis dan liberal. Tetapi kita tidak tahu, bahkan kita cenderung tidak mau tahu. Karena Bapak Ibu-Ibu, tentang kita konsensi, Bapak Umat Rahimahumullah, juga ada undang-undang yang lainnya, yang jelas-jelas juga diserahkan kepada mekanisme pasar atau kepada asing. Lihatlah undang-undang penanaman modal asing. Undang-undang tenaga listrikan, undang-undang sumber daya air, undang-undang tentang sakit bumi, dan seterusnya. Semua itu diserahkan kepada tenaga pasar dan diserahkan kepada asing. Bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi jelaslah negeri ini secara sistemik, secara tatanan, secara perundang-undangan mengadopsi, menerapkan sistem kapitalisme liberalisme. Adapun faktor utama yang kedua adalah penguasa yang tidak aman dan korup. Kita bisa setiap hari menyaksikan tayangan di media massa, bahwa para penguasa di negeri ini teramat sangat korup. Bahkan Kementerian Dalam Negeri sendiri menyatakan bahwa sejak tahun 2004 hingga tahun 2013 tidak kurang dari 173 kepala daerah terlibat kasus korupsi, dan 17 di antaranya adalah gubernur, padahal posisinya hanya 33. Artinya separuh dari penguasa negeri ini, khususnya perintah daerah, telah korup. Dan dari yang diproses 173 ini, 70% telah terbukti bersalah dan diberhentikan dari jabatannya. Na'udzubillah min dzalik. Sangat-sangat ironis. Penguasa pemerintah harus mensejahterakan rakyatnya, justru sibuk korupsi, korupsi dan korupsi. Demikian juga lembaga yang terhormat DPR. DPR yang berfungsi untuk menetapkan peraturan, perundang-undangan, juga tidak kalah di dalam perlombaan korupsi. Lembaga Survei Indonesia atau LSI menemukan data bahwa lembaga yang terkorup di Indonesia adalah DPR. Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang akan menunjukkan, akan melahirkan sebuah peraturan dan perundang-undangan justru merupakan lembaga yang terkorup? Tentu jauh pandang dari asli untuk melahirkan sebuah peraturan perundang-undangan yang diserahkan rakyatnya. Demikian juga aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, kehakiman yang seharusnya meripas habis kasus-kasus korupsi para koruptor, justru juga tidak luput terseret arus korupsi. Demikianlah para peserta konferensi tetap ingat bahwa nyata kesalahan ini adalah kesalahan sistemik dari sistem yang diterapkan dan juga terhadap orang individu yang tidak amanah dan korup. Jadi tidak cukup kita mengganti orang saja, karena telah berganti kepemimpinan negeri ini, tetap saja negeri ini semakin dan semakin terpuruk. Tetapi dua-duanya harus diganti. Mengganti sistem tidak jauh dari kita semua. Gantinya adalah sistem Islam. Islam yang telah diemban oleh sebagian besar, bahkan 45% sampai 90% penduduk negeri ini telah menganut Islam. Islam menjadi ajaran yang telah terbasis di dalam diri anak negeri ini. Islam mewajibkan dalam keimanan untuk menerapkan hukum syariah sebagaimana terdapatkan dengan syariah menyejahterakan rakyatnya, bukan hanya bagi kaum muslimin tapi bagi seluruh rakyat yang ada di dalamnya ikut sejahtera. Oleh karena itu, ganti sistem adalah ganti dengan sistem khilafah. Hanya sistem khilafah yang bisa mengadopsi, yang bisa menerapkan totalitas syariat Islam. Tidak akan mungkin pemerintah syariah secara totalitas diberlakukan kepada sistem sosialisme. Tidak mungkin. Demikian pula tidak mungkin menerapkan totalitas syariat Islam dalam sistem kapitalisme, liberalisme, demokrasi. Tidak mungkin. Hanya satu-satunya sistem khilafahlah yang diwajibkan oleh Islam. Demikian juga untuk menggantikan atau untuk menghentikan penguasa-penguasa yang korup dan tidak amanah sangat mudah. Jangan dipilih menjadi penguasa, maka dia tidak akan berkuasa. Bukankah para penguasa itu bisa naik tahta menjadi penguasa? Karena dipilih oleh rakyat, dipilih oleh masyarakat. Kalau rakyatnya tidak memilih, maka dia tidak akan menjadi seorang penguasa. Hadirin hadirat rahimakumullah, tatanan Islam yang didasarkan atas akidah Islam mengharuskan seluruh tatanan-tatanan di atasnya berdasarkan pada syariat Islam. Apabila kita mengikuti tatanan Islam, tatanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemakmuranlah yang kita dapatkan, barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dapatkan. Tetapi apabila kita mengingkarinya, membelakanginya, maka sebuah kemadaratan, sebuah petakalah yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kerusakan ini dah nampak-nampak nyata. Di surah An-Nisa ayat 55 Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yahkumuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah menegaskan di dalam ayat ini bahwa kita harus totalitas menerima takdir dan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah iman seseorang itu sempurna sampai dia menyatakan itu oleh Muhammad menjadi satu-satunya penentu hakim di dalam segala sesuatu yang mereka perselisihkan dan mereka tidak merasa berat di dalam apa yang telah engkau putuskan dan mereka menerima dan penerimaan sepenuhnya. Terus saya kami yang keanjang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang berarguna tapi satu Zuhari pasal tutur dari Tahar bin Maka sahabat Ayub bin Nas liwikuhu ba'dan lawi amudu la'alhum yarji'u. Telah nampak kerusakan yang telah gamblang di darat dan di laut. Semuanya itu ada di mata sahabat Aibun Nas karena tangan-tangan manusia. Imam Ibn Kathir, Imam Al-Alusi, Imam Ibn Atiyah menjelaskan di mata sahabat Aibun Nas adalah al-ma'asi wal-zulm karena maksiat dan dosa. Artinya karena pelanggaran tatanan syariat. Ma'asi artinya pelanggaran, bukan hanya sekedar molimo, tetapi pelanggaran terhadap syariat adalah maksiat dan itu jelas dosa. Kembali dari sini adalah la'allahum yarji'un atau mereka kembali kepada ketaatan syariat. Jadi di dalam ayat 41 surat Ar-Rum menegaskan kerusakan karena pelanggaran syariat, kembalinya ketaatan kepada syariat Islam. Subhanallah. Para peserta konferensi Kota Umat Rahimahkumullah, Allah juga menegaskan tentang keimanan kita. Tidak ada pilihan lain bagi kita ketika Allah telah menetapkan tatanan keturunan hukum. Maka seorang mukmin laki-laki, seorang mukmin perempuan tidak takut memilih tatanan yang lain. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minina wa lam mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyara min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan bahida." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki, mukmin perempuan memilih tatanan yang lain, hukum yang lain. Ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan amran dalam sesuatu yang ditetapkan itu, siapa saja yang memilih yang lain maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Allah menanyakan kepada kita setelah gambaran dipaparkan oleh para pembicara tadi, bahwa kerusakan tidak ada lain karena diterapkan di negeri ini sistem kapitalisme dan liberalisme. Gantinya adalah khilafah Rasyidah ala manhajin nubuwwah. Tetapi kadang kita masih ragu, kadang kita masih bertanya. Oleh karena itu Allah menegaskan kembali kepada kita dan bertanya tentang konsekuensi keimanan kita, keterikatan kita kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, yaitu pertanyaan Allah pada surat Al-Maidah ayat 50. Apa hukum jahiliyah ya Allah? Wa man ahsana min Allah hukman li qaumin yu'minun? Apakah hukum jahiliyah yang kau yang kehendaki? Mana yang lebih baik hukumnya dibandingkan dengan hukum Allah jika kalian orang-orang yang yakin? Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala semacam itu menggelitik dan menggetar pada keimanan kita. Tentu kita tidak ingin memilih kecuali hanya pilihan satu, yaitu tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin-hadirat rahimakumullah, khilafah Rasyidah bukan hanya sekedar memakmurkan, mensejahterakan rakyatnya, tetapi juga adalah waqtullah bisyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda dengan hadisnya yang panjang. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah mengakhiri dalam hadis tersebut dengan ucapan "Tsumma taqulu khilafatan ala minhajin nubuwwah, tsumma sakata." Kemudian akan ada lagi khilafah ala minhajin nubuwwah, kekhilafahan yang mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah bicara Rasulullah SAW. Demikian juga dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah juga menegaskan inna fi akhiri ummati khalifatun yahdi ma hasban wa ya'udhu adada. Akan ada di akhir masa umatku khalifah yang akan bisa mempecahberatkan rakyatnya dengan memberikan harta yang berlimpah ruah. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini juga mengetuk hati kita, membuka dan membelakan mata kita. Masihkah kita ragu akan datangnya khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwwah? Tentu tidak. Ini waqtullah, ini isyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para hadirin hadirat rahimakumullah, bapak-bapak ibu sekalian adalah tokoh-tokoh umat. Tokoh umat adalah menjadi panutan di masyarakatnya. Apabila tokoh umat mengatakan A dan itu insya Allah benar, maka umatnya akan mengikutinya. Tetapi sebaliknya, apabila panutan umat itu mengatakan B dan itu salah, umatnya pun juga mengikutinya. Tetapi ketahuilah bahwasanya setiap apa yang kita lakukan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bapak-bapak ibu-ibu sekalian adalah tokoh umat, hanya satu pilihannya, menjadi panutan yang benar bukan panutan yang salah. Tentu itu yang kita pilih. Hizb Tahrir Indonesia dalam hal ini yang biasa berjuang untuk tegaknya syariah dan khilafah, mulai dari tahap awal yang harus ditempuh dalam proses dakwah, tahap pembinaan. Pembinaan yang sifatnya umum, pembinaan yang sifatnya intensif, harus pembinaan-pembinaan. Menaik tahap yang kedua, yaitu berinteraksi kepada masyarakat dan mengajak kepada masyarakat untuk bahu-membahu menerapkan syariah dan khilafah. Dan kemudian insya Allah pada tahap yang ketiga, yaitu tahapan istilahul hukmi, tahapan di mana seperti yang terjadi pada Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dipukul oleh kabilah Aus dan Khazraj. Inilah fungsi bapak-bapak ibu sekalian sebagai tokoh umat. Jadilah sebagai tokoh-tokoh seperti tokoh-tokoh Aus dan Khazraj yang mendukung dakwah Rasulullah untuk memperlakukan sistem Islam di negeri ini seperti hanya Rasulullah telah memperlakukan sistem di Madinah dan kemudian berkembang ke seluruh dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah, Hizb Tahrir menyerukan dan menyatakan bahwa sistem yang ada adalah sistem Kapitalisme, liberalisme adalah sistem yang bobrok dan sistem batil, sistem kufur, dan harus diganti dengan sistem syariah dan khilafah. Marilah bapak-bapak ibu sekalian, para tokoh umat, bergabung bersama Hizbut Tahrir untuk bersama-sama bahu-membahu memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah. Insya Allah dengan syariah dan khilafah Indonesia pasti lebih baik, karena khilafah adalah model negara yang menyejahterakan. Allah ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta konferensi kita yang dimuliakan Allah, gambaran nampaknya apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Rory. Bahwa benar kita telah mengajak Bapak-Ibu sekalian peserta konferensi ini untuk bersama-sama berjuang di pertemuan kita hari ini.